Apa kabar kawan? Long time no see. Kemana aja lo? I follow you mati. Senang rasanya bertemu kembali. Bermusim-musim yang berganti, namun dirimu selalu ku nanti. Senang rasanya bertemu kembali. Rasanya bertemu kembali. Bermusim-musim telah berganti, namun dirimu selalu ku nanti. Senang rasanya bertemu kembali.